Masya Allah ya, anak-anak yang subhanallah dia buka puasa dengan minum air. Air putih sih oke. Tapi masalahnya dia buka puasa dengan air soda. Nah, senyum-senyumnya biasa oknum ya nih. Buka puasa dengan air soda. Soda sih oke, bagus. Ya, tapi masalahnya air soda yang banyak beredar itu udah pakai pewarna, gulanya. Satu botol air soda yang banyak dijual pasaran itu bisa 20 sendok makan gula pasir. Coba. Ya, akhirnya apa berakhirnya? Mati gak salah anak itu. Sehingga saya mati itu kalau Anda browsing itu sekitar 3-4 tahun yang lalu, itu ada tuh kisahnya itu. Ya. Semua berakhir dengan kematian. Judulnya menuntut ilmu, masih belajar, bikin susah orang tua gitu loh.